بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa menghadiri majelis ta'lim ini tanpa adanya halangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan apa-apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa'. Dan pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan pasal yang menyebutkan Al-'Asi yafutuhu thawabul mu'minin. Pelaku maksiat akan luput darinya balasan orang-orang yang beriman. Sekian balasan keutamaan ajr jaza yang Allah Azza wa Jalla persiapkan dan Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang beriman. Disebutkan bahwa keutamaan untuk orang-orang yang beriman yang Allah Azza wa Jalla janjikan untuk mereka kurang lebih sampai 100 khoslah, 100 perkara, 100 keutamaan. Setiap perkara, setiap keutamaan dan ajar tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Telah kita dengarkan beberapa nukilan terkait dengan keutamaan ataupun janji Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang beriman. Yang terakhir telah kita pelajari bahwa annal Qur'an innama huwa hudan lahum wa syifa. Al-Qur'anul Karim yang merupakan kitab suci firman Allah Azza wa Jalla kalamullah merupakan obat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman saja. Sebagaimana disebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقَرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًا أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Katakanlah wahai Nabi, Al-Quran itu hanya menjadi obat, atau Al-Quran itu menjadi petunjuk dan obat hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Naam. Petunjuk dan obat hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Berarti, selain dari orang-orang yang beriman, mereka tidak bisa mendapatkan petunjuk maupun obat dari Al-Quranul Karim. Kemudian beliau menyebutkan, wal maksudu annal imana sababun jalibun likulli khair. Keimanan merupakan sebab yang akan mendatangkan, menghantarkan setiap kebaikan. Masing-masing dari kebaikan tersebut jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Atau dengan kata lain, setiap kebaikan di dunia maupun di akhirat sebabnya adalah keimanan. Dan sebaliknya, sebab kejelekan di dunia maupun di akhirat sebabnya adalah karena tidak adanya keimanan. Nah, kemudian kita masuk pada pasal berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Faslun al-ma'asi tud'iful qalba. Kemaksiatan-kemaksiatan akan melemahkan kalbu. Kata beliau, wa min uqubatiha annaha tud'ifu sayral qalbi ila Allah wad daril akhirah. Di antara ikob, balasan terkait dengan perbuatan-perbuatan maksiat, bahwasanya perbuatan maksiat itu bisa melemahkan geraknya kalbu, perjalanan kalbu menuju Allah subhanahu wa ta'ala wa daril akhirah, demikian pula menuju kehidupan akhirat. Sehingga ketika seseorang melakukan kemaksiatan, rata-rata dia bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bermalas-malasan untuk berlomba-lomba dan bersaing dalam rangka memperbanyak bekal di kehidupan akhirat. Dan ini merupakan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemaksiatan yang satu akan menimbulkan kemaksiatan yang lainnya. Ketika kemaksiatan yang satu dilakukan, kemaksiatan yang lainnya pun akan memanggil dan akan menyeru dia. Sehingga dia pun akan semakin banyak melakukan kemaksiatan, sehingga akhirnya perjalanan kalbu, semangat kalbunya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan memperbanyak bekal untuk menyongsong kehidupan akhirat akan lemah, akan luyu. Naam. Au tu'awwiquhu. Ataukah bisa jadi kemaksiatan itu akan menghalangi lajunya perjalanan kalbu seseorang, au tuwaqifuhu, atau bahkan menghentikan laju tersebut. Nah, kalau yang pertama jalannya akan menjadi lambat. Yang kedua atau akan terhalangi. Yang ketiga atau akan menjadikan lajunya tersebut terhenti. Wa taqta'uhu 'anil sayr, sehingga terputuslah laju perjalanan dari kalbu dia menghadap Allah Azza wa Jalla dan kehidupan akhirat. Fala tad'uhu yakhthu ila Allah khutwatan. Akhirnya kemaksiatan itu tidak akan membiarkan kalbu tersebut untuk melangkah menuju Allah Azza wa Jalla, melangkah menuju ketaatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla khutwatan, meskipun satu langkah. Nah, direm, ditahan, ya diganjal oleh yang namanya kemaksiatan. Hadza illam taruddahu an wajhatihi ila waraihi. Ini tadi kalau seandainya kemaksiatan tersebut tidak membalikkan, membelokkan arah kalbu orang tersebut, ma'an wajhatihi, dari tujuan awalnya, dari arah depannya, ya, ila waraihi, menuju arah ke belakang. Jadi kalau kemaksiatan itu tidak menghalangi laju seorang untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ataukah memperbanyak bekal menuju kehidupan akhirat, na'am, maka berarti kemaksiatan itu akan membalikkan, ya, arah dari laju kalbunya yang asalnya tujuannya ke depan malah tujuannya menjadi ke belakang. Bukannya maju tapi malah mundur. Naam. Fadhanbu yahjubul wasil. Kata beliau, yang namanya perbuatan maksiat, yang namanya dosa, yahjubul wasil, akan menutup, menghalangi dari sampainya pada apa yang dia tuju. Ya, seharusnya terus, tapi tertutupi, terhalangi, bahkan terpalingkan arah lajunya. Naam. Wa yaqta'u sa'ir. Dosa juga menyebabkan terputusnya perjalanan kalbu seseorang menuju Allah Azza wa Jalla dan kehidupan akhirat. Wa yunqisu thalib, akan membalikkan, memutar dari tujuan orang yang mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Asalnya mengharap ataukah ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi karena adanya perbuatan maksiat akhirnya berubah arah. Naam. Akhirnya dia pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridho selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qalbu innama yasiru ilallahi biquwwatihi. Yang namanya kalbu seseorang itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatannya, kekuatan kalbu, semangat kalbu. Fa idza marida bidzunubi, kalau seandainya kalbu tersebut sakit disebabkan dosa-dosa, dha'ufat tilkal quwwah, maka akan lemahlah kekuatan kalbu dia, allati tasiruhu, yang menyebabkan atau yang menggerakkan kalbunya. Jadi ibaratnya kalbu seseorang ini memiliki, ya, baterai ataukah daya tertentu, kekuatan Kalau seandainya kekuatan yang ada pada kalbu seseorang itu berpenyakit, ya baterainya suak gitu, maka akhirnya ya laju dari hatinya tersebut akan lemah. Ya, lajunya akan lemah. Baterainya ngedrop. Fa in zalat bil kulliyah, kalau seandainya kekuatan kalbu seseorang itu hilang secara menyeluruh, ya, baterainya betul-betul sudah habis setrumnya. Inqata'a 'anillahi inqita'an, maka akhirnya akan terputus dari Allah Subhanahu wa taala dengan ya putus yang mengkhawatirkan. Yas'ubu tadarukuhu, yang sulit bagi dia untuk mencapainya dan mendapatkan kembali disebabkan perbuatan dosa. Wallahul musta'an, dan Allah Subhanahu wa taala tempat untuk kita memohon perlindungan dan pertolongan. Naam. Fadzanbu imma ayyumital qalba. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yang namanya dosa bisa jadi ayyumital qalba, menjadikan kalbu seseorang mati. Kalau sudah mati ya sudah, enggak bisa bergerak, enggak bisa melaju ataupun melanjutkan perjalanan. Aw yamradahu maradan makhufan, atau kalau tidak menjadikan hatinya mati, maka minimal akan menjadikan hatinya berpenyakit dengan penyakit yang mengkhawatirkan. Ya. Penyakit yang mengkhawatirkan, penyakit yang berbahaya. Au yudhaifu quwwatahu, atau bisa jadi akan menjadikan kekuatan kalbunya lemah. Walabud, dan itu pasti. Ima yang pertama, atau yang kedua, ataupun yang ketiga. Ima hatinya mati, wa ima berpenyakit, wa ima kekuatan kalbunya lemah. Hatta yantahiya dha'fuhu ilal asya'i tsamaniyah, sampai akhirnya kelemahan kalbunya itu berakhir pada 8 perkara. Kelemahan kalbunya akan berakhir pada titik ya tertentu, disebutkan kata beliau 8 perkara, 8 hal. Allati ista'adha minha nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang mana 8 perkara tersebut Rasul alaihi salatu wasallam berlindung kepada Allah azza wa jalla darinya. Nah, 8 perkara yang pelaku maksiat akan terjatuh padanya, padahal Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wasallam berlindung darinya. Tayyib. Padahal Rasul alaihi salatu wasallam maksum. Ya. Ternyata beliau tetap berlindung kepada Allah azza wa jalla dari 8 perkara tersebut. Lah kalau kita yang tidak maksum, tidak terjaga, ya tidak dijamin akan diampuni oleh Allah azza wa jalla. Bahkan masing-masing dari jiwa kita ammaratun bisu. Masing-masing dari jiwa manusia itu asalnya mengajak dan memerintahkan untuk melakukan perkara yang jelek. Maka berarti sangat-sangatlah rawan untuk masing-masing dari kita akan terjatuh dalam 6 ataukah 8 perkara tersebut. Dengan bahasa lain berarti kita lebih pantas untuk memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita terjatuh, ataukah semoga kita terlindung dari terjatuh, terperosot dalam 8 perkara ini tadi. Naam. 8 perkara tersebut wahia. Yang pertama al-hammu. Wal-huznu. Nanti masing-masing dari ya kata-kata ini akan beliau jelaskan di bawah. Yang pertama al-hammu. Yang kedua al-hazan atau al-huzan. Selanjutnya al-ajz wal-kasal. Selanjutnya wal-jubni wal-bukhl. Selanjutnya wadul-uddin wa-ghulbatur-rijal. Kalau secara arti asalnya al-hamu ya kesedihan, al-hazan atau al-huzan ya sama, sedih. Al-ajaz, lemah, tidak mampu. Al-kasal, malas. Al-juben, pengecut, penakut. Al-bukhl, bakhil, pelit. Ya, bin medit alias kikir. Nah, wadul-uddin, bengkoknya agama. Waghalabatur rijal, dan dikuasai oleh ya pihak musuh. Nah, dikuasai oleh pihak musuh. Tayyib. Sekarang kata beliau selanjutnya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kullu itsnaini minha qarinan. Masing-masing dari dua kata yang saling bergandeng barusan itu ya qarinan, saling terkait, saling erat hubungannya. Antara al-hammu dengan al-hazan ada kaitannya. Antara al-ajz dengan al-kasal ada kaitannya, ada hubungannya. Dalam bahasa Jawa tunggal mbah. Wal jubn wal bukhl, ini juga ada kaitannya. Wadul'uddin wa ghalabatur rijal juga ada keterkaitannya. Kata beliau menjelaskan dua kata yang pertama, falhammu wal huznu qarinan. Alhammu dengan alhuznu keduanya merupakan sahabat karib. Fa innal makruhal warida, perkara yang dikhawatirkan ataukah yang dibenci. Al-warida anil qalbi, yang muncul pada kalbu seseorang. In kana min amrin mustaqbal, jika terkait dengan perkara yang akan datang. Kekhawatiran, perkara yang dibenci, yang dikhawatirkan, jika itu terkait dengan perkara yang akan datang, yatawaqqa'uhu, terjadinya, kejadiannya akan datang, terjadinya akan datang, ahdatsal hamma, maka berarti itu menghasilkan ya namanya al-hamma, al-ham. Yakni dalam bahasa kita sama, kesedihan. Cuma ada keterangan kesedihan atau sedih, ya khawatir, gitu ya. Khawatir, sedih terkait dengan yang akan datang. Khawatir. Nah, wa in kana min amrin madin qad waqa'a ahdatsal huzna. Kalau seandainya perkara tersebut terkait dengan perkara yang telah berlalu, yang telah terjadi, na'am, ahdatsal huzna, maka itu akan menghasilkan ya perasaan yang namanya al-hazan ataukah al-huzn. Dalam bahasa kita ya sedih terkait dengan yang sudah lalu. Nah, baik. Sehingga di sini antara al-hammu dengan al-huzn yang membedakan adalah terkait dengan yang dia khawatirkan, yang dia sedihkan itu perkara yang sudah terjadi ataukah yang belum terjadi. Kalau belum terjadi berarti namanya al-hammu, kalau sudah terjadi berarti namanya al-huznu, al-hazn. Tayyib. Biasanya orang tua, keumuman masyarakat itu mengkhawatirkan kalau seandainya nanti anaknya tidak bisa ya memiliki penghasilan, ya tidak bisa melamar pekerjaan, itu namanya al-hammu. Ya. Tayyib. Kalau tadi sepak bola yang seharusnya gol ternyata tidak, itu namanya al-huzn. Ya, sedih kok gol-gol gitu karena sudah terjadi, ya berarti al-hazn. Tayyib. Tapi karena seorang muslim ya sudah qadarullah masyafa'alan gitu ya, sudah berusaha. Tayyib. Yang kedua, wal ajzu wal kasal. Al ajz lemah, tidak mampu, al kasal malas. Qorinani, dua kata, dua perkara yang tadi juga ya saling terkait. Nah, atau menjadi sahabat karib. Fa in takhallafa al-'abdu 'an asbabil khairi wal falahi. Kalau seandainya seorang hamba luput darinya, dia tertinggal, dia tidak melakukan asbabil khair, sebab-sebab kebaikan, wal falah dan keberuntungan, in kana li'adami qudratihi, kalau sebabnya dikarenakan memang dia tidak mampu, fahuwal ajiz, maka itu diistilahkan dalam bahasa Arab namanya ajiz, tidak mampu. Wa in kana li'adami iradatihi fahuwal kasal, kalau dia tidak mendapatkan sebab kebaikan ataukah keberuntungan itu dikarenakan tidak adanya niat dalam hatinya, maka itu dinamakan malas. Ya, aras-arasan. Tayyib. Misalkan dia punya uang banyak. Ya, harusnya ketika melewati hari raya Idul Adha, nah, dia bisa menempuh sebab yang dengan itu dia mendapatkan kebaikan ataukah keberuntungan, yakni dengan menyembelih binatang kurban. Kalau ternyata dia melewati hari raya Idul Adha, demikian pula hari tasyrik, kok ternyata dia tidak menyembelih binatang kurban padahal dia memiliki harta, memiliki uang, ya, maka itu dinamakan apa? Kasal, malas. Ya. Orang itu malas untuk beramal. Namun yang satunya, yang kehidupannya dari lubang tutup lubang, utang sini nutup yang sana, ya. Kemudian melewati hari raya Idul Adha mau korban, ya. Karena memang tidak mampu, tidak punya uang, ya sudah. Akhirnya dia pun tidak bisa berkorban. Maka orang itu diistilahkan dengan orang yang ajiz, orang yang tidak mampu, lemah. Nah, sehingga miripan gitu ya. Tayyib, sama-sama tidak melakukan ataukah tidak berhasil dalam menempuh suatu sebab terkait dengan kebaikan ataukah keberuntungan. Kalau karena tidak punya keinginan, tidak punya niat, berarti dia dikatakan malas. Kalau karena tidak punya kemampuan, dikatakan apa namanya itu, lemah. Tayyib, ajiz. Selanjutnya yang ketiga, wal jubnu wal bukhlu qorinan. Al jubn bahasa asalnya ya artinya pengecut, penakut. Wal bukhl pelit. Qorinan, dua sifat ini tadi juga ya saling bersahabat, saling terkait. Fa in adiman naf'u, minhu atau fa inna adama naf'i minhu in kana bi badanihi fahuwal jubn. Sesungguhnya ketidakadanya manfaat yang bersumber dari orang tersebut, in kana bi badanihi, kalau keterkaitannya itu anggota badan, fahuwal jubn, maka dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al jubn. Dalam bahasa kita biasa diartikan dengan pengecut, penakut. Ya. Jadi pelit, medit, tapi terkait dengan anggota badannya. Yang lainnya kerja bakti, yang ini malah kerja sendiri. Ya. Yang lainnya kerja bakti, dia malah tidur. Nah, berarti dia pelit terkait dengan apa namanya itu badannya. Berarti dia diistilahkan juben. Ya, pengecut. Tapi kalau istilah pengecut kan kayaknya mau senggel tapi enggak berani, itu pengecut itu ya. Yang jelas artinya juben dalam bahasa Arab. Wa in kana bi malihi fahuwal bukhl. Kalau seandainya tidak adanya manfaat dari dia terkait dengan harta, fahuwal bukhl, maka diistilahkan dengan bakhil, yakni pelit terkait dengan harta. Jadi kalau juben itu pelit, bakhil, kikir terkait dengan ya anggota badan, tenaga dia. Kalau bakhil, bukhil itu pelit, kikir terkait dengan harta dia. Nah, keduanya sama-sama ya tidak apa namanya itu muncul kebaikan dari dia. Yang juben juga tidak mengeluarkan tenaganya, yang bakhil juga tidak mengeluarkan hartanya. Yang keempat, wa dhul'uddin wa qahrur rijal qarinan. Bengkoknya agama ya tidak lempeng, tidak lurus, tidak mantap. Wa qahrur rijal, dan kekuasaan musuh. Qarinan, keduanya ini juga saling terkait. Fa inna isti'la al-ghairi 'alaihi in kana bihaqqin fa huwa min dhul'iddin. Kalau seandainya pihak musuh menguasai dia, kalau memang atas dasar yang benar, fahuwa min dhul'iddin, maka itu dikarenakan bengkoknya agama dia. Wa in kana bi batil, kalau dikarenakan sebab yang batil, fahuwa qahrur rijal, maka itu diselakan dengan ya pihak musuh menguasai dia. Wallahualam bahasa yang tepat apa ini. Nah, walhasil ini empat kata yang saling terkait, empat sifat yang saling terkait. Nah, yang totalnya ada 8 sifat, semuanya Rasul alaihi salatu wasalam berlindung darinya. Nah, semuanya Rasul alaihi salatu wasalam berlindung darinya. Kata beliau selanjutnya, wal maqsud anna dhunuba min aqwal asbabil jalibah li hadhihi tsamaniyah. Yang menjadi maksud dari apa yang beliau sebutkan di atas tadi, bahwa perbuatan-perbuatan dosa, min aqwal asbab, termasuk di antara sebab-sebab yang paling kuat, al-jalibah li hadhihi tsamaniyah, yang akan mendatangkan ataupun menghasilkan 8 sifat jelek tadi. Sebab terbesarnya, sebab paling kuatnya adalah dosa. Nah, orang kalau sudah banyak dosanya, maka dia akan cemas, terkait atau khawatir yang tinggi terkait dengan yang akan datang. Demikian pula dia akan merasakan ya kesedihan terkait dengan perkara yang sudah terjadi dengan kesedihan yang mendalam. Demikian pula kalau seandainya orang sudah banyak dosanya, dia pun akan menjadi orang yang ya tidak mampu, kemudian juga akan menjadi orang yang pemalas. Demikian pula kalau seandainya orang sudah banyak dosanya, dia pun akan menjadi orang yang pelit terkait dengan tenaganya, demikian pula pelit terkait dengan hartanya. Demikian pula yang keempat, ya, agamanya bengkok dan pihak musuh akan mudah menguasai dia. Sebab utamanya yang paling kuat adalah perbuatan dosa. Kama annaha min aqwal asbabil jaliba li jahdil bala. Sebagaimana dosa-dosa itu merupakan sebab yang paling kuat, al-jalibah yang akan mendatangkan li jahdil bala, yakni kefakiran. Nah, akan menyebabkan kefakiran. Karena yang namanya rezeki Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki. Adapun manusia, mereka cuma dititipi. Ya, titipan sementara. Ima harta tersebut yang akan diambil oleh pemilihan lebih dahulu, ataukah bisa jadi yang dititipi akan lebih dahulu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah mungkin bareng kedua-duanya. Nah, meskipun orang kafir mereka kaya di muka bumi ini memiliki banyak harta, akan tapi hakikatnya mereka semakin memperbanyak dosa karena semakin nanti akan ya disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya ketika orang kafir memiliki harta yang banyak, naam, mereka akan semakin banyak melakukan ya perkara-perkara yang mendatangkan azab kepada Allah azza wa jalla. Meskipun mereka berinfak, meskipun mereka sumbangkan dan mereka dermakan harta mereka yang banyak, tidaklah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang beriman bersedekah cuma dengan 1 juta, kemudian orang kafir yang tadi bersedekah dengan 1 miliar, maka yang akan diterima di sisi Allah azza wa jalla yang dari orang mukmin tadi. Ya, adapun yang dari orang kafir, meskipun 1 miliar, ya sebagai para pengasih mencari domba-domba di gunung dan semisalnya, tetap tidak akan diterima di sisi Allah azza wa jalla. Sebabnya satu, karena mereka kafir. Ya, karena mereka kafir. Sehingga naam, inilah yang menjadi sebab kenapa kefakiran, baik kefakiran yang hakiki maupun kefakiran terkait dengan ya harta benda di dunia semata, ini tetap sebab terbesarnya adalah kemaksiatan. Naam, wa darqi syaqa. Demikian pula yang akan menyebabkan kebinasaan. Wasu'il qada, jeleknya takdir ataukah keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyamatatil a'da, dan menjadi sebab musuh itu bergembira. Nah, syamatatil a'da, ini farahil a'da, menjadikan sebab musuh-musuh bergembira. Sehingga naam, orang-orang kafir mereka berupaya bagaimana supaya kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu banyak dosanya, jauh dari agamanya, tidak beribadah kepada Allah azza wa jalla, tidak mendalami agamanya, sehingga dengan itu naam, orang-orang kafir, orang-orang mukmin ataukah orang-orang muslim tadi, mereka akan semakin banyak dosanya, sehingga akhirnya tidak mau untuk membela agamanya, kemudian juga ditambah tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah azza wa jalla, Naam, akhirnya pihak musuh pun akan gembira, senang dengan itu. Makanya orang-orang kafir sangat khawatir, ya, sangat pusing pikirannya kalau seandainya kaum muslimin mereka mendalami ilmu agamanya. Makanya kalau ada sekelompok muslim yang mempelajari ilmu agamanya, ingin taat kepada Allah Azza wa Jalla, langsung dicarikan berbagai macam hal bagaimana supaya orang-orang tadi bubar dari mendalami ilmu agamanya. Nah, ima dicarikan ya opini-opini yang jelek, ya sebagai berikan julukan-julukan yang jelek dan semisalnya. Tayyib. Karena yang akan menjadikan musuh atau orang-orang kafir itu gembira ketika orang-orang muslim itu mereka banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Wa min aqwal asbab al-jalibah li zawali ni'amillah wa tahawwuli 'afiyatihi wa faj'ati niqmatihi wa jami'i sukhtihi. Dan juga dosa-dosa itu menjadi sebab terkuat yang akan menjadikan hilangnya nikmat-nikmat dari Allah Azza wa Jalla, wa tahawwuli 'afiyatihi, dan akan berubah ya afiyahnya, kesehatan dan ketenangannya, wa faj'ati niqmatihi, dan akan menjadi afwan tahawwuli 'afiyatihi, yakni berubah penjagaan ataukah perlindungan dari Allah Azza wa Jalla, wa faj'ati niqmatihi, dan akan menjadikan semakin cepat datang nikmah siksa ataupun azab dari Allah Azza wa Jalla, wa jami'i sukhtihi, dan menjadikan sebab akan semakin cepat datangnya segala perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ya az-dzunub, perbuatan-perbuatan dosa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.